bilang sayang, Nona, dan Ale bilang cinta, Sio. Beta si mau dengar Ale pun janji-janji, cuma perpuju beta. Jangan di bibir saja, meski Ale menangis, meraju minta bujuk, beta pun mama sing setuju. Beta sentang, beta sentang, ya Ale pun air mata, seno naik. Tapi Ale mesti tahu, beta selama tahan hati beta. Sio, mau bilang apa, mau bilang apa, sejadi begini. Sio nonai, lebih baik ketorang dua sama-sama angkat janji jadi saudara. Saja Nona, tapi Ale pun hati lain. Meski Ale menangis, meraju minta buju, kita pun mama sing setuju. Sama angka janji jadi saudara. Sama-sama angkat janji.